dalam sholatku aku doa dengannya. Qala qul, maka Rasul katakan, ucapkan olehmu doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, aku mendolimi diriku kezoliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni. Maka ampuni aku ampunan dari sisimu dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, karena engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Hadis ini termasuk dari jawami'ud du'a, termasuk dari doa yang sangat luas maknanya, simple, ringkas, tapi begitu padat dan dalam makna yang dikandung padanya. Abu Bakar meminta kepada Rasul untuk diajari doa untuk beliau baca dalam sholatnya. Hal ini karena doa di dalam sholat merupakan doa yang paling afdol, terutama di kala sujud. Karena Rasul sebutkan di Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya, kepada Allah, ketika dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a, maka perbanyak doa olehmu kala sujud itu. Makanya Abu Bakar memahami itu dan meminta kepada Rasul bimbingan doa yang beliau baca saat sholat. Karena sholat pula sa'atul munajat, waktu di mana seorang hamba bermunajat kepada Allah, Rabbnya, Tuhannya. Makanya itu waktu yang paling mulia dan paling afdol baginya untuk berdoa. Dan dari sini perkara yang perlu diluruskan, di mana kita mendapati banyak dari kaum muslimin dalam sholatnya cepat, kemudian seusai sholat memperbanyak doanya. Sholat sudah selesai salam, baru dia doa sudah. Terus macam-macam doanya, minta ini, minta itu, sepanjang dia angkat tangan doa memohon kepada Allah. Ini kekeliruan. Yang paling afdol justru ketika kamu sholat, perbanyak doa di situ, panjangkan sholatmu, mintalah kepada Allah segala yang kamu harapkan dari kebaikan dunia maupun akhiratmu, urusan dunia ataupun akhiratmu, minta kepada Allah segala sesuatunya. Di situ waktu doa, tempatnya doa di situ saat sholat, bukan selesai sholat. Orang justru selesai sholat baru doa, ya Allah ini itu, doa segala macam. Sholatnya ringkes, cepet-cepetan, ya Allah segera salam, baru setelah salam dia doa. Keliru. Doa tempatnya di sholat. Makanya Abu Bakar katakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa untuk aku baca di dalam sholat, bukan selesai sholat. Selesai sholat bukan tempat doa, tetapi tempat zikir. Berzikir, itu yang Rasul contohkan, itu yang beliau ajarkan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang lain-lainnya. Kita ambil satu persatu dari potongan hadis ini. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku zalimi diriku banyak kezaliman. Wala yaghfiru dzunuba illa an, tidak ada yang mengampuni doa kecuali Engkau. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni, maka ampuni aku dengan ampunan dari sisimu dan rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Doa ini menggabungkan yang pertama pengakuan dari seorang hamba. Dia mengaku di hadapan Allah banyak dosanya, banyak kezolimannya terhadap dirinya sendiri sebelum kepada orang lain. Dan nanti akan dijelaskan makna kezoliman dia pada dirinya. Walhasil dia mengaku di sini, dan pengakuan itu doa, menunjukkan dia merasa bersalah, mau bertobat, mau berbenah diri, dan Allah cinta kepada hamba yang demikian, mengakui dosanya, kesalahannya, kedzalimannya. Yang kedua, permohonan, doa dalam bentuk permohonan, ampuni aku, rahmati aku, permohonan kepada Allah, permintaan. Yang ketiga, doa dalam bentuk pujian kepada Allah, karena pujian kepada Allah doa. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Walaupun tampak sekilas itu pujian, tapi maknanya permohonan, doa. Engkau Maha Pengampun, ya ini ampuni aku. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, ya ini sayangi aku, rahmati aku. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi Rizki, Razak. Ini tersirat di dalamnya, beri aku rizki, dan seterusnya. Hadis ini menggabungkan ketiganya. Pengakuan, ya Allah, aku banyak mendzalimi diriku. Permohonan, ampuni aku, rahmati aku. Pujian, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang. Maka hadis ini dengan ringkasnya namun padat, bahkan dia menyangkup segala atau bentuk-bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Sahih Muslim, hadis ini Bukhari Muslim, di Sahih Muslim ada penyebutan dzalamtu nafsi dzulman kabira. Aku mendzalimi diriku kedzaliman yang besar. Tapi riwayat yang ma'ruf, yang banyak dari perawi, zulman kathira, kezoliman yang banyak. Dan kedua-duanya benar, cuman maknanya sedikit beda. Zulman kathira, kezoliman yang banyak, ini kalau dilihat dari kuantitasnya, jumlah dosamu, wahai hamba, wahai manusia, jumlah dosamu begitu banyak. Zulman kathira, betapa seringnya, betapa banyaknya kamu lakukan kezoliman. Zulman kabira, kezoliman besar, itu kalau dilihat dari kualitasnya, kualitas dosa. Tentunya beda dosa yang satu dengan yang lain. Ada dosa yang kecil, yang ringan, ada yang berat, besar. Nah, dia mengaku di hadapan Allah, besar dosa-dosaku ini ya Allah, kezolimanku itu besar, atau kezolimanku itu banyak, sering dia melakukannya. Zalamtu nafsi, aku mendzalimi diriku. Kedzaliman seseorang kepada dirinya sendiri karena dirinya adalah amanat dari Allah yang harus dia jaga dan dia makmurkan, dia hidupkan dengan ketaatan dan kebaikan. Maka jika dia kurangi dari yang wajib baginya, maka dia telah mendzalimi amanat itu. Dirinya tidak dia jaga atau kurang dia jaga. Kedzaliman pada diri sendiri kembalinya kepada dua perkara. Yang pertama, kalau atau ketika seorang hamba menyia-nyiakan perintah kewajiban padanya, yang wajib tidak dia jalankan, atau dia jalankan tapi asal-asalan, tidak seperti yang dikehendaki Allah. Misalnya sholat, imma na'udzubillah dia enggak sholat, dia tinggal, ini zalim dia pada dirinya. Atau lebih ringan, walaupun jelek sangat, dia sholat tapi tidak berjamaah yang laki di masjid, atau dia tunda pelaksanaannya, nanti zuhur jam 2, setengah 3, subuh jam 6, semisal itu. Zalim dia dengan itu. Karena perintah wajib yang Allah perintahkan dia sia-siakan, dia abaikan dan dia telantarkan. Zalim. Begitu pula perintah-perintah yang lain. Atau yang kedua, dengan dia melanggar larangan-larangan Allah yang diharamkan atasnya. Dia dilarang ini, dia dilarang itu. Dia langgar, dia lakukan itu yang haram. Makanya Allah punya batasan. Dan batasan itu Allah larang untuk dilanggar. Di At-Talaq Allah sebutkan, "Wa man yata'adda hududallah faqad dhalama nafsah." Yang melanggar, melampaui batasan-batasan Allah, dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Karena itu batasan. Ini garisnya, batas. Jangan kamu langgar, jangan kamu lampaui. Kamu gak boleh begini, kamu dilarang begini. Itu batasan. Kalau dia langgar, tetap dia lakukan, dengan itu dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Dan dengan ini kita tahu pula bahwa manusia zalim pada dirinya sendiri, tidak bisa berbuat adil, tidak bisa berbuat baik kepada dirinya kecuali dengan bimbingan syariat, bimbingan Allah. Makanya dilarang oleh Allah semua larangan kejelekan dan kedzaliman pada diri mereka. Dilarang minum khamr, mabuk-mabukan, narkoba dan semisalnya. Karena dengan itu kedzaliman pada dirinya sendiri. Hartanya dihambur-hamburkan untuk yang sia-sia, memadorotkan dia sendiri seperti orang gila, ngomong ngelantur, gak karuan. Kedzaliman jelek dan merusak dirinya. Allah haramkan perjudian karena harta bendanya dengan itu tersia-siakan, dibuang tanpa sesuatu yang jelas. Wah, kata manusia perlu bimbingan Allah, syariat, untuk dia menjaga amanat dirinya ini dari Allah SWT. Manusia kalau dibiarkan zalim pada dirinya. Terkadang lucu manusia ini, dia zalim dia sakiti dirinya, tapi dia gak merasa kalau itu kezaliman. Dia merasa bangga, dia merasa senang, dia merasa mulia dengan kezaliman yang dia lakukan pada dirinya sendiri. Padahal itu kenistaan dan kehinaan yang dia lakukan pada dirinya. Wal'iyadzubillah, zina. Nah, kezaliman pada dirinya sendiri. Rusak dengannya nasab. Banyak penyakit timbul karenanya. Wal'iyadzubillah. Nah, begitu pula yang lain-lainnya. Orang makanya dilarang orang menyakiti dirinya sendiri. Rasulullah melarang sallallahu alaihi wasallam al-ikhsa, dikebiri. Kata para sahabat, walau udhina lana lakhtasaina. Kalau seandainya diizinkan, kami akan kebiri. Udah. Sehingga kami enggak ada syahwatnya kepada wanita, untuk fokus hanya ibadah untuk akhirat saja. Tapi itu diharamkan, karena dengan itu dia zalim. Manusia punya syahwat, manusia punya kebutuhan biologis, dia punya kehendak, dan itu harus dipenuhi kebutuhan dirinya. Dilarang, karena itu mendolimi dirinya sendiri. Rasulullah larang tato, dilaknat pelakunya, karena dia mendolimi dirinya sendiri. Sakit, tusuk-tusuk pakai jarum, ini. Nah, selain wal'iyadzubillah, bukan ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Zalim dia pada dirinya sendiri, dia sakiti, dia ini kan. Walhasil, manusia tidak bisa dipercayakan kepada dirinya sendiri bahkan untuk adil dan baik. Harus dengan bimbingan syariat agar dia tidak zalim. Al-muhim, ini pengakuan. Satu, aku banyak melakukan kezaliman, kezaliman besar, kezaliman banyak pada diriku ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini pujian. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Karena Allah sebutkan dalam Quran, "Wa man yaghfiru dzunuba illallah." Di Ali Imran. Dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah. Makanya kemudian si hamba memuji Allah karena hanya Dia yang bisa dan mampu mengampuni segala dosa hamba, sebesar apapun dosa itu, sebanyak apapun dosa itu. Dalam riwayat-riwayat hadis tentang keutamaan doa, keutamaan zikir, sampai Rasulullah sebutkan, wa in kana mithlu zabadil bahr, kalaupun dosamu seperti buih di lautan, banyak sudah enggak terhitung, Allah ghafur, Allah Maha Pengampun. Walaupun dosamu segumpal bumi, sebesar bumi, sebesar itu, sepadet itu, seandainya dosa itu berbentuk materi, bumi berapa besarnya? Kamu datang membawa sebesar bumi ini, isinya dosa. Hanya Allah yang mampu dan kuasa untuk mengampuni. Makanya hadithul bitaqah, kita tahu seorang hamba yang membawa di yaumul qiyamah catatan dosa-dosa dia, ditunjukkan pada dia, ini catatan dosamu, 99 lembar catatan dosa, semuanya isinya maksiat, kejelekan, kemungkaran, kezoliman. Masing-masing lembar sejauh mata memandang besarnya lembarannya. Bayangkan sejauh mata memandang berapa kilo kalau di dunia. Sejauh mata memandang, kayak kamu berdiri di tepi pantai, sejauh mata memandang sampai ada garis terakhir sudah kamu gak bisa mandang lagi setelah itu. Itu semua isinya catatan dosa, semuanya isinya maksiat. Itu selembar baru. Dia punya 99 lembar masing-masingnya seperti itu, semuanya kejelekan. Sampai dia pesimis sudah. Ditanya, kamu punya kebaikan? Nah, ada yang kamu ingkari dari tiap lembar ini? Kata dia, enggak ada ya Allah. Dia enggak bisa dusta. Di pengadilan Allah di yaumul qiyamah, semua dia lakukan. Kamu punya kebaikan? Karena dia pesimis, dia katakan, enggak ada ya Allah. Enggak mungkin sudah. Mau bilang apa dia? Catatan lembaran dosa dia seperti itu, 99 lembar. Masing-masing lembarnya sejauh matanya memandang. Udah, bagi dia, menurut dia, azab ini neraka sudah. Kata Allah, tidak, kamu punya kebaikan. Masih ada. Dan kamu tidak akan terzolimi sedikit pun di hari ini. Walhasil sampai dikeluarkan padanya kartu, tertulis padanya la ilaha illallah, kemudian ditimbang antara dosa dia dan kebaikan dia. Ternyata berat kebaikannya. Diampuni hamba ini dan dimasukkan ke dalam jannah. Artinya betul-betul kekuasaan Allah, ampunannya hanya Allah yang Maha Pengampun. Tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Selama si hamba benar-benar bertobat kepada Allah, meninggalkan dosanya, menyesal dari apa yang telah lalu, betul-betul dia sesali, dia akui, dan dia bertekad, niat untuk tidak akan lagi kembali di masa berikutnya pada kemaksiatan yang serupa. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Ampuni aku dengan ampunan dari sisimu. Maghfiratan min indik. Disebutkan maghfirah menunjukkan besarnya dan agungnya, makanya dinakirahkan maghfiratan, bukan al-maghfirah, tetapi maghfiratan, menunjukkan ampunan Allah itu begitu besar. Makanya dalam hadis Musa alaihi salam, ketika Rasulullah kisahkan Nabi Musa tentang keutamaan tauhid, Allah sebutkan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotaya thumma ataitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai ibnu Adam, seandainya kamu datang menghadap aku membawa segumpal bumi dosa, besar bumi ini dosanya, selama kamu menghadap aku tidak syirik sama sekali, tidak musyrik kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain, maka aku akan datang kepadamu, akan aku datangkan kepadamu segumpal itu pula ampunan. Kamu datang membawa segumpal bumi, aku bawa sebesar bumi itu pula ampunan, sehingga besar ampunan Allah SWT. Warhamni, dan rahmati aku. Rahmat dari Allah ketika digabungkan seperti hadis ini dengan maghfirah, ampunan, memiliki makna ampunan berarti doa si hamba untuk selamat dari yang tidak diharapkan kejelekan. Rahmat memiliki arti doa si hamba untuk mendapati kebaikan yang dia inginkan, atau rahmat berarti permohonan kepada Allah untuk kamu dijaga dari dosa di kemudian hari, di masa depanmu. Maghfirah, kamu diampuni dari yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu kamu dihapus dosamu, diampuni Allah. Ke depan, rahmat berarti kamu dilindungi dan dijaga untuk tidak lagi terjatuh dalam dosa. Atau rahmat berarti pengampunan dosa dari yang telah lalu, dan taufik untuk segala kebaikan, untuk ketaatan ibadahmu di masa depanmu. Itu makna penggabungan antara ampunan dan rahmat. Taufik, ke depan kamu mendapat taufik untuk beramal saleh, taufik untuk beribadah kepada Allah. Yang di belakang, yang telah kamu lalui dulu di waktu masih jahil, dalam jahiliyah, dalam kemaksiatan, lembaran-lembaran gelap hidup kamu yang telah lalu, agar diampuni oleh Allah SWT. Itu semua rahmat. Makanya sir rahasianya atau hikmahnya kenapa para a'immah dan para ulama dakwah sering mendoakan orang yang mempelajari atau membaca kitabnya dengan rahmah. Al-Imam Syekhul Islam rahimahullah misalnya dalam Thalathatul Usul, dalam kitab Tauhid, dalam Kasyfus Syubuhat, Qawaidul Arba, sering sekali i'lam rahimakallah, ketahui, berilmulah, semoga Allah merahmatimu. Artinya kamu didoakan agar dosa-dosamu yang telah lalu diampuni. Masa depanmu, ke depan kamu diberi taufik oleh Allah dengan ilmu ini. I'lam, dengan kamu belajar ilmu, dengan kamu mengaji, membaca kitab-kitab ilmu para ulama, diharapkan dengan itu, didoakan dosa-dosamu terampuni, dan itu fadilah dan keutamaan ilmu, dan ke depan kamu mendapat taufik dari Allah Jalla fi'ula untuk segala kebaikan dunia dan akhiratmu. Innaka antal ghafurur rahim, karena engkau maha pengampun, maha penyayang. Ini juga pujian kepada Allah sekaligus ta'lil. Ta'lil itu seperti alasan, kenapa engkau meminta ampunan, kenapa engkau meminta rahmat kepada Allah, karena engkau maha pengampun ya Allah, karena engkau maha penyayang ya Allah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya manusia sangat butuh pertolongan Allah dalam dua perkara ini. Yang pertama, yang telah lalu dari hidupnya. Mungkin dia dulunya tergelincir dalam lembah dosa, maksiat, ini itu. Dia butuh pertolongan Allah untuk diampuni. Dan kita tahu arti maghfirah, ampunan, itu seorang hamba dihapus catatan dosanya dan dilindungi dari konsekuensinya. Konsekuensinya dosa kan azab, dihukum. Layaknya kalau manusia, kalau di dunia misalnya, orang ketahuan mencuri, ketahuan korupsi atau apa, ketangkep, konsekuensinya dihukum, dia di penjara. Ini mungkin di beberapa negara dihukum gantung, dibunuh kan gitu. Nah, dari dosa konsekuensinya dia dihukum, dia azab. Tapi dengan maghfirah dia dilindungi, azab pun tidak. Sehingga tidak hanya dihapus, tidak hanya diampuni catatan kejelekan dia, namun juga dia tidak dihukum. Makanya disebut maghfirah dari kata mighfar. Mighfar dalam bahasa Arab itu baju besi pelindung bagian kepala seperti helm. Mungkin kita ngelihat kalau orang dulu perang kan ada baju besinya, kepalanya pun kan ada seperti helm gitu, nanti di bagian mata ada bukaannya gitu. Nah, ini yang nutupi kepala namanya mighfar. Kenapa disebut mighfar? Karena dia melindungi, menutupi, menutupi kepala, melindungi. Jadi kalau ada anak panah misalnya, tueng, aman kepalanya, ada besinya. Mungkin kesabet pedang, tuer, aman, ada pelindungnya. Konsekuensinya, kalau nggak ada ini, ada panah, jeruet, tembus kepalanya, kena. Kata tentara sekarang pakai helm besi kan, sehingga kalau pun kena proyektil peluru, teng, masih aman kepalanya, paling pusing aja. Nah kalau enggak, ya tembus itu peluru ke kepalanya. Al-Muhim disebut mighfar karena dia melindungi, menutupi. Begitulah maghfirah, melindungi si hamba dari hukumannya, dari azab, terselamatkan dari semua itu. Innaka antal ghafurur rahim, engkau maha pengampun ya Allah, engkau maha penyayang rahmat. Dan digabungkan dua ini punya pengertian lain. Tadi kita tahu ampunan punya makna, rahmat punya makna, digabungkan punya makna lagi yang ketiga, bahwa ampunan Allah itu tidak lepas dari rahmatnya, tidak lepas dari rahmatnya, kasih sayangnya kepada hambanya. Beda dengan makhluk, mungkin saja dia mengampuni tapi tidak berdasarkan rahmat, tidak berdasarkan kasih sayang. Mungkin karena dia sumpek dan pegel malah misalnya orang terus datangi dia minta maaf, minta maaf. Enggak saya maafkan, tapi terus ini orang ngeyel. Bukan ngeyel artinya terus mepet dia, dimaafkan. Ini karena kesel dan sumpek, ini orang terus tiap hari minta maaf, datang ke rumahnya, ketemu ini. Karena sumpek dia bilang, ya sudah saya maafkan. Bukan karena sayang dia kepadanya, tapi karena kesel dan pegel. Daripada terus digini, kan sudah saya maafkan. Mungkin dia memaafkan manusia, tapi tidak didasari rahmat. Atau karena kelemahan. Mungkin. Karena dia dipaksa sama yang lebih kuat atau lebih kuasa, ayo maafkan. Kalau enggak begini, gini, gini. Sudah saya maafkan. Karena kelemahan. Dia enggak punya kekuasaan. Enggak ada pilihan bagi dia. Tidak demikian dengan Rabbul Alamin. Kalaupun memaafkan, itu atas dasar rahmat kepada hambanya Al-Maghfur yang diampuninya. Dengan demikian doa ini tawassul kepada Allah dengan tiga macam doa. Tadi, pengakuan, permohonan, dan pujian kepada Allah. Doa salah satu dari tiga ini isinya. Terkadang doa itu hanya bentuknya pengakuan. Terus kamu ngaku, kamu nangis di hadapan Allah, ingat dosa-dosamu, ya Allah, aku pernah melakukan ini, aku pernah begitu, ya Allah, gini, gini, gini. Itu doa maknanya. Untuk diampuni, untuk ini. Nah, atau pengakuan ini seperti yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam di Al-Qasas, ketika beliau sebutkan tentang kondisi dirinya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat butuh terhadap segala kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini kan pengakuan. Beliau sebagai manusia dan setiap manusia butuh sekali terhadap segala kebaikan yang Allah turunkan untuknya. Pengakuan. Atau bentuknya tadi permohonan, dan ini banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Mohon berikan kami dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Ampuni aku, beri aku rizki, dan yang lain-lainnya. Sembuhkan. Atau yang ketiga, pujian. Bentuknya pujian tapi maknanya doa. Makanya Rasulullah katakan terkait hari Arafah, khairu yaum yaum Arafah, sebaik-baik hari hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna mim qabli, dan yang sebaik-baik aku ucapkan dan para nabi yang sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa, Rasul katakan, sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku di hari Arafah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Wa daula syarikalah, Engkau satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Lahul mulku wa lahul hamdu, bagimu pujian, bagimu kekuasaan segalanya. Wa hu yuhyi wa yumiit, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ini kan pujian. Tapi Rasul katakan sebaik-baik doa, karena pujian adalah salah satu dari doa. Tadi engkau puji-puji Allah dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya, terutama yang sesuai dengan hajatmu. Misalnya anakmu sedang sakit, atau orang tuamu, atau dirimu. Yang engkau puji-puji Allah, Allahumma anta syafi, la syafi'a illa ant. Ya Allah, Engkau yang menyembuhkan, hanya Engkau. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Anta Rabbun Nas, Engkau Rabbnya manusia, yang menciptakan mereka, menguasai mereka. Anta Mudhibul Ba's, hanya Engkau yang bisa menghilangkan penyakit dan segala penyakit. Pujian kepada Allah. Intinya, maknanya permohonan, doa. untuk engkau disembuhkan oleh Allah. Wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.